apakah uang tabungan haji terkena zakat? Tampaknya uang tersebut masih terkena zakat, karena ya dalam pemahaman saya yang saya ketahui bahwa uang yang kita tabung itu masih milik kita selama belum kita gunakan untuk ibadah haji. Terbukti bahwa mungkin kita mengambilnya ketika kita mungkin tidak jadi melakukan haji. Mungkin ada sebagian orang meninggal sebelum melakukan haji, uang itu bisa diambil. Ya, ketika bisa diambil berarti milik dia, sehingga statusnya dalam tabungan ya uang tabungan, tetap milik dia. Ketika milik dia maka tetap ada zakatnya.